Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Kita halaman 168 ya. Mas'alatun itu ya. Ya. Fadol, dibaca sini. Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Bazin. Mas'alatun qala Ibnu Bazin. Fi mas'alati qatlil mar'atil mar'atis sakhirati. Hadha huwa as-sawabu. Hukmuha hukmu rajuli. Walihada qatarat hafsatu jariyata allati saqaratha. Mas'alatun. Baca footnote ya. Footnote nomor 2. Oh, enggak perlu. Enggak ada faedah. Terus mas'alatun. Sulila ibn Bazin qila lahu ahsanallahu ilaika. Ada footnote-nya nomor 2, tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah. Wa madha qawlu Umar radhiyallahu anhu Iqtalu kulla sahirin wa sahiratin wala yu'arid hada wala yu'arid apa? Wala yu'aridu disebutin domahnya. Wala yu'aridu hada ma rawahu Abdul Razzaq an Aisyah radhiyallahu anha fil jariyati allati sakharatha lillahi aliyya antubaiya min ashaddil arabi mulkat malakatan faba'atha wa amrat lillahi aliyya antubaiya. Man asyaddal arabi malakatan. Terus asyaddal arabi malakatan. Faba'atha wa amarat bi tamaniha an yaj'ala nafsiha lamma ba'atha min man'a. Mana? Wa inna walau dalika wa hiya lati sahrat bi nafsiha lama, bukan lamma, lama lam lam jawab lau manya ma nafiyah. Lama ba'atha min a'rabi bal qatalatha dhalika anna ma'rifata al-jariyati bisihri aibun yuraddu bihi al-bay'u wa rubbama sahurat al-a'rabiyu malikaha aw ghayruhu qalahu ad-damini fi kitab sihri ad-dumaini fi kitab sihri hasbuk saras. Saya udah lama enggak baca, peletot bacanya. Baik, terjemahkan sini Nugraha dari mas'alatun tadi. Qala Ibnu Bazin ini terkait tentang hukum membunuh tukang sihir, ya. Ini kalau di negeri-negeri tauhid, ya, tukang sihir itu dibunuh. Bagaimana kalau yang perempuan dibunuh juga? Termasuk itu yang mbakyu-mbakyu itu tuh, yang ramal-ramal Sriwijaya itu. Itu kalau dia ada di negeri tauhid, dia dan pendahulunya dari para togut minatawagit itu sudah kelar. Dibunuh. Bahkan yang membunuh kata Syekh bin Bas pada pertemuan sebelumnya, siapa saja individu kaum muslimin. Nah sebelumnya juga dibahas, bagaimana kalau pemerintahannya seperti pemerintahan kita, kalau ada yang ngebunuh nanti kita yang ditangkap. Nah itu berarti mafsadat buat diri kita, maka kita menahan diri tidak membunuhnya. Ya, kita menahan diri tidak membunuhnya. Seperti Jabir bin Abdillah, beliau tidak minta izin ke Amir dulu untuk membunuh tukang sihir yang sedang memperagakan sihir. Nah, mereka itu kalau di Indonesia ini yang suka praktek debus, nari reok, main kuda lumping. Ya, itu kalau di zaman sahabat sudah selesai, bubar. Bukan Jabir, Jundub. Jundub bin Abdillah yang membunuh, yang memenggal. Nah, barakallahu fikum. Ya, Nugraha, terjemahkan Nugraha. Ada waswa mana yang kemarin? Kan lagi ini pembahasan hari ini. Kok kemarin tuh bawa-bawa? Nih, jadi Syekh bin Baz ditanya tentang permasalahan membunuh penyihir wanita. Nah, inilah yang tepat. Artinya wanita itu boleh dibunuh yang tukang sihir. Maksudnya pembahasan yang kemarin tentang penyihir. Iya. Wanita. Nah, terus dia kata beliau inilah yang benar. Bahasanya hukumnya itu seperti hukum penyihir laki-laki yang penyihir laki-laki. Maka si penyihir wanita, kalau sekarang peramal wanita kayak Mbak Yu itu, dibunuh sama seperti peramal cowok. Tapi kalau kita bunuh, kita yang tanggap. Tahan diri aja udah, sabar, beristirja, beristighfar. Banyak musibah. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydikum. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat sebab-sebab ulah tangan kalian. Fasad yang paling afsad, kerusakan yang paling rusak adalah syirik. Kita ingat gak 2 pekan yang lalu Syekh bin Baz membawa apa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat la tufsidu fil ard, dibawakan di kitab tauhid. Nah, kalau orang yang gak berpikir apa hubungannya, coba ayat itu. La tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Itu pembahasan kitab tauhid. Namun ternyata seluruh mufassirin menyatakan kerusakan yang paling rusak adalah kesyirikan. Kesyirikan. Maka di sebuah negeri kalau ada kesyirikan, akan terus terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, itu berarti negeri tersebut melakukan kerusakan yang paling besar. Apalagi kerusakan kayak penebangan hutan, kayak di Kalimantan terjadi banjir. Itu kerusakan rangkap, udah kesyirikan, batu bara gila-gilaan diambil, terjadi banjir dan seterusnya. Ya dan bila ini nggak menutup kemungkinan bisa terjadi di tempat kita juga. Mau aman ya beriman, bertauhid. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri beriman, nggak ada kesyirikan, nggak ada tuh model mbak yu itu di kuro tersebut. Seandainya penduduk negeri beriman, nggak ada yang namanya mbak yu itu, peramal tauhid kelar udah. Apalagi kalau dilindungi. Bahkan saya dengar ada asosiasi supranatural Indonesia. Ada payung hukumnya. Ya dan bila, kok bisa-bisaan asosiasi dukun ya ikhwah. Asosiasi dukun, asosiasi togut. Itu betul-betul luar biasa. Allah musta'an. Ini mengerikan ini. Terus lanjut Nugraha. Dan tafs ini walihada, oleh karena itu. Walihada, oleh karena itu Hafsah radhiyallahu anha membunuh pembantu wanitanya yang telah menyihir beliau. Taib. Hafsah disihir oleh seorang wanita, kemudian dibunuh oleh Hafsah. Wa amarat biqatliha. Hafsah menyuruh orang lain agar membunuh pembantunya tersebut yang telah menyihirnya. Dibaca terus keterangan di bawah di sini oleh pentahkik. Anugrah baca terjemahnya. Wa mado langsung aja. Dan telah berlalu ucapannya Umar radhiyallahu anhu, yaitu ucapan beliau, bunuhlah seluruh para penyihir wanita dan laki. Itu petuah Umar kepada setiap gubernurnya untuk membunuh. Itu juga kita harapkan tuh, pemimpin negeri kita memerintahkan pada setiap gubernurnya, uktulu kulla sahirin wa sahiratin. Si Mbak Yu itu dibunuh. Bayu mulu. Iya, ngeselin dia. Ngeselin ya, karena yang lagi apa? Lagi viral dia, kan ngeselin itu. Banyak yang percaya lagi. Hah? Yang percaya banyak lagi. Percaya itu korbannya luar biasa. Makanya jangan dipiral-piralin. Nah, sekarang gantian kita viralkan hukum togut peramal. Nah, itu. Yang kedua kita viralkan juga hukum orang yang mendatangi togut semisal Mbak Yu itu. Kita sebarkan hadisnya. Man ataka hinan awarrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke Mbak Yu? Ya, kan Mbak Yu itu peramal, membenarkan apa yang dikatakannya. Oh, saya enggak datang kok, cuman saya dengerin aja di YouTube, ya sama aja. Ya, membenarkan ucapannya. Kafir dia, kafir, faqad kufi, faqad kafara. Kafir dia, kafir, kafir apa kata ulama? Kafir murtad. Ya, terus Mbak Yunya gimana? Loh, yang datang aja ke dia murtad. Oh, ditanya Mbak Yunya. Hah? Oh, ditanya Mbak Yunya gimana? Ya dialah mboknya murtad. Saya enggak percaya kok, cuman ya ini aja ya, mau tahu aja. Enggak ngingkarin, enggak dalam rangka membantah. Ya, lam tuqbalahu. Ya, enggak diterima salatnya. Salatuhu arba'ina lailah. Enggak diterima salatnya. 40 hari 40 malam enggak terima salatnya. Akan datang. Ya, terus kalau gitu ya udahlah, berhubung saya sholatnya enggak diterima, ya udah saya enggak usah sholat, jadi kafir. Terus gimana? Ya udah sholat terus, tapi enggak dijamin enggak dapat pahala apa-apa. Dijamin enggak dapat pahala apa-apa. Ya. Nah, makanya kalau mau datang ke dukun, tujuan bantah. Tujuan bantah. Ya. Kalau mau nge-share ucapan Bayu, hati-hati. Mesti dibantah terlebih dahulu. Ya, misalkan ada potongan omongan dia, langsung dibantah. Langsung dibantah. Jangan nge-share aja. Ya, maksudnya mau mengingkari di-share doang gitu. Mana pengingkarannya? Mahdzuf. Mahdzuf. Takdiri. Ini ngawur ini. Ya, ditakdirkan. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi tujuannya untuk bantahnya. Boleh kita datang ke Bayu, ke Limbat atau siapalah yang peramal-peramal. Limbat bukan peramal ya? Apa sih? Ya pokoknya semisal itulah. Hah? Ya pokoknya ya kita dalam rangka bantah dia. Kamu sesat, kamu raja kafir, kamu ratu kafir. Enggak usah takut. Ya, enggak usah takut. Baik, barakallahu fikum. Masa takut, ya? Dulu anak-anak jemaah tabligh datengin kampung dukun kok. Ditantang-tantangin. Masa Salafi Wahabi katanya bertauhid cemen. Belajar lagi dong usul salasahnya lah. Bab khauf. Masa takut. Aduh. Eh, lanjut lagi. Kita lanjut lagi Nugraha. Terus. Dan ucapan beliau, ucapan Umar ini tidak kontradiksi dengan apa yang dengan riwayat yang diriwayatkan Imam Abdul Razak. Tidak kontradiksi. Jadi Imam Abdul Razak di kitabnya Al-Musannaf meriwayatkan sebuah riwayat tentang penyihir yang ada di zaman Aisyah. Aisyah ternyata tidak membunuhnya tapi menjualnya. Ya, ada budak wanita yang pernah melakukan praktek sihir itu tidak dibunuh oleh Aisyah tapi dijual. Nah, ini riwayatnya dibacakan. Fadhal Nugraha. Dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tentang jariyah pembantu perempuan yang telah menyihir beliau Aisyah. Nah, jadi bukan cuma Hafsah yang pernah disihir, Aisyah juga. Ya, Aisyah juga pernah disihir. Ya, terus lillahi alaihi. Nah, lillahi alaiya. Ayo. Enggak tahu. Ini terjemahin coba, enggak tahu. Masa terjemahannya enggak tahu gimana sih? Alayya, kewajiban bagiku apa ya, karena Allah antubaiyah, kewajiban ya. Bagiku karena Allah Subhanahu wa engkau harus dijual, engkau harus dijual. Ini si wanita penyihir wanita nih, kamu harus dijual. Man asyadul arab, dijual kepada orang Arab yang paling keras, ya, Malaka, terhadap pembantunya. Ah, rasain loh, kamu saya jual ke tuan yang pengis, gitu, yang dia pasti galak sama pembantunya. Nah, terus maka kemudian Aisyah pun menjualnya. Nah, menjual si budak tersebut kepada orang Arab yang paling galak terhadap pembantu perempuannya. Terus? Dan beliau memerintahkan supaya harga dari penjualan tersebut diberikan kepada orang lain. Nah, harganya diberikan pada orang lain. Apa? Hasil penjualannya. Hasilnya. Ya. Terus? Fahuwa mahmulun. Maka ini riwayat ini mahmul. Itu ada kemungkinan. Bukan ada kemungkinan. Mahmul kan dibawa maksudnya ditafsirkan, gitu. Ya. Maka riwayat ini ditafsirkan bahwa jariah tersebut itu dia tidak menyihir. Tidak melakukan sihir binafsiha. Tidak melakukan sihir. Ah, dengan diri dia sendiri, beda dengan pembantunya Hafsah yang memang dia melakukan sihir. Nah, kalau pembantunya Aisyah, dia tidak melakukan sihir, ya. Namun dia minta ke orang lain supaya nyihir Aisyah. Begitu. Terus lanjut. Namun dia, si wanita, si jariah tersebut, dia minta kepada orang lain, kepada penyihir yang lain, orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut pada beliau. Nah, yang ditujukan pada Aisyah, agar dia melakukan praktek sihir supaya memudaratkan Aisyah. Terus? Nah, maka hal itu, seandainya si jariah tersebut yang menyihir beliau, yang menyihir Aisyah. Seandainya diri dia sendiri yang langsung menyihir Aisyah. Diri dia sendiri yang menyihir. Maka tentu Aisyah tidak menjual beliau, tidak menjualnya. Kepada orang Arab tadi. Kepada orang Arab. Bal qatalatha. Tapi pasti beliau membunuhnya. Terus? Karena hal itu pengetahuan si budak tersebut dengan sihir. Akan sihir akan itu sihir adalah aibun. Adalah sebuah aib yang akan ditolak jual belinya. Yuraddu bihi al-bay'. Ya. Artinya yang bukan jual belinya, harga jualnya nanti itu akan dikembalikan. Akan diberikan pada orang lain. Ya, jadi ketika budaknya mengetahui sihir, ini aib buat tuannya. Aib buat tuannya. Jadi orang Arab dulu punya tradisi, kalau budaknya itu melakukan keburukan, maka aib juga buat tuannya. Makanya kalau dalam contoh-contoh nahu di bab, ya, istighol, masih ingat gak? Di bab istighol, ya, dorob apa namanya, Zaidan dorob tu gulamahu, masih ingat gak? Zaidan dorob tu gulamahu. Ini kalau dalam bab istighol, Zaidan dorob tu gulamahu. Ini pelajaran nahu ini. Bab istighol enggak ada di ajrumiyah, ya. Zaidan dorob tu gulamahu. Takdirnya apa? Ahantu Zaidan dorob tu gulamahu. Hampir seluruh an-nahwiyun itu mentakdirkannya dengan ahantu Zaidan dorobtu gulamahu. Kenapa dengan ahantu Zaidan? Kan contohnya Zaidan dorobtu gulamahu. Zaid, aku memukul gulamnya, pembantunya, budaknya. Kenapa ditakdirkan oleh ulama nahu ahantu? Ahantu apa? Ahana yuhinu? Menghinakan. Saya menghinakan Zaid, saya memukul budaknya. Karena kalau seorang memukul budak orang lain, berarti seorang tersebut telah menghinakan si tuan si budak tadi, ya. Nah, antum mengatakan Baron dorob tu Justo Ferguson, berarti ahan tu Baron dorob tu Justo Ferguson. Nah, itu kan si Justo Ferguson budak si Baron. Nah, ya, aku nggak ngerti antum. Dulu zaman dulu di TPRI ada tuan Baron. Itu mana tahu, ya. Taunya zaman sekarang Nusa Rara paling. Udah enggak boleh. Udah enggak boleh siapa? Orang YouTube kok enggak boleh. Pemerintah. Orang di YouTube kok apanya enggak boleh? Emang di TV kan di YouTube kan? Oh nggak apa-apa, TV nggak laku kok sekarang. Saya aja nggak punya TV. Ini anak-anak semuanya nggak ada yang punya TV. Ya, tapi YouTube semua. lanjut lagi, mana lagi tadi? Terus lanjut Nugraha, walau bima, terus walirubbama, dan terkadang orang-orang Arab Badui itu mereka menyihir tuannya atau yang lainnya atau selain tuannya. Jadi bukan gitu, terkadang bisa jadi juga nanti karena ini susah kan dijual, karena khawatir tuan yang baru itu khawatir si pembantu barunya ini akan menyihir dia. Ya, terus falahu qalahu ad-Dumaini, ini yang dikatakan oleh Dumaini di kitab tafsir. Tayyib, barakallahu fi. Nah, faddal, berikutnya dibaca di sini. Ya. Apa? Si Repi, baca Repi. أجاب على كل حال هذا محل اجتهاد إذا كان يخشى إذا كان يخشى أن ولي الأمر لا يأذن له وأراد أن يبطل كيده وينصر الحق فهذا مثل ما فعل جندب طيب Terus fahada mislu ma fa'ala jundubin tayyibun. Terus amma idza kana yarju fi waliy al-amri annahu yuwafiqu wa annahu yu'inuhu ala hadha ash-shay'i fala ba'sa. Al-amru yakhtalifu bi hasabi quwwati ar-rajuli fi imanihi wa nashatihi wa iqdamihi. Fa in ista'dana li alla yadhurra nafsahu fala ba'sa. Terus wa in aqdama wa lam yubali mithla ma aqdama jundubun fala ba'sa li annahu min babi nasril haqqi. Lakinna al-qa'idata fi hadha anna hadhihi al-umura la yuqdimu 'alayha illa bi idzni ulati al-umur. Hadhihi al-umur la yuqaddamu 'alayha. La yuqaddamu 'alayha illa bi idzni ulati al-umur hatta la taqa'a mafsadatun. Hatta la taqa'a mafsadatun. Terus wa hatta la yadhurra nafsahu. Lakin law kana 'inda waliy al-amri fa waliy al-amri ya'lamu annahu mafsadun wa annahu mufsidun wa annahu la yubali wa qaddama nafsahu li yubayyana lin nasi al batila wa la yubali law sujina aw duriba fa hadha yu'jaru ala dhalika. Wah, ini mantap ini. Bolehlah geraklah kita kalau gitulah. Insyaallah. Ya. Harga, diterjemahkan harga. Mas'alatun. Itu lihat di footnote nomor 1, As-Sail huwa tilmidhi Syekh ya, Umar Al-Aid waffaqahullah. Yang bertanya adalah murid dari Syekh Ibn Baz, Umar Al-Aid ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Terus permasalahan Syekh Ibn Baz ditanya, dikatakan kepadanya, semoga Allah membaguskan keadaanmu. Barang siapa yang suatu amalan sebagaimana yang dilakukan oleh Jundub. Nah, Jundub membunuh penyihir. Ya. Mata roh asahiron. Ketika dia melihat seorang penyihir. Ketika melihat seorang penyihir langsung dibunuh oleh Jundub. Terus? Apakah yang dikatakan boleh dilakukan? Apakah boleh di yajuz? Apa hal yukol? Apakah dapat dikatakan yajuz? Ya. Okay. Perbuatan ini berarti boleh atau? Atau mesti ya melihat dulu yang zuri waliil amr, melihat dulu respon pemimpin. Pemimpin bolehin enggak? Kalau misalkan presiden, wahai rakyat, kalian mendapati peramal, dukun, paranormal, bunuh sajalah. Ya. Uktuluhum. Ya, bunuh saja mereka. Nah, kalau ini berebut kita. Ya enggak? Iyalah. Kapan lagi? Nah, kalau seandainya gitu kan. Kapan lagi? Nah, gitu. Nah, terus kemudian Syekh bin Baz menjawab, bagaimanapun keadaannya, ini adalah perkara yang di dalamnya terdapat ijtihad. Ini permasalahan ijtihadiyah jadinya. Apakah kita boleh membunuh penyihir, peramal pakai izin pemerintah atau tanpa izin? Nah. Jadi jangan langsung dibilang yang bunuh, wah ini tanpa izin nih, auto khawarij. Allah besar ya. Terus lanjut. Jika dikhawatirkan kalau pemimpinnya tidak mengizinkannya, sedangkan dia ingin membatalkan tipu daya seorang penyihir tadi. Yang wahwa ini kembali ke ini nih. Wa'aroda. Wa'aroda ini fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke orang, person yang mau membunuh penyihir. Wa'aroda, dia meniatkan kalau ketika dia hendak membunuh penyihir, ayubatila kaidah, hendak menghancurkan, membatalkan, membasmi tipu daya penyihir. Gitu. Paham sini ya? Dia niatnya itu aja. Dia mau ke rumah Mbak Yu, mau bunuh Mbak Yu untuk menghancurkan, memberangus tipu daya si togut Mbak Yu. Gitu. Pemimpinnya itu gak ngizinin. Bahkan ngasih ancaman, kamu nanti kena pasal pembunuhan. Kalau dia ngerancanain dari rumah, pembunuhan berencana, dihukum mati pula, gitu kan? Nah. Terus, wain surul hak kok. Ingin menolong kebenaran. Maka ini sebagaimana yang dilakukan oleh jinduk. Nah, toi. Auto khawarij nggak? Nggak ada. Tuh, padahal kata Syekh bin Baz, idza kana yukhsha anna waliyal amr la ya'dhanu lahu. Apabila dikhawatirkan, pemimpin nggak ngizinin dia untuk bunuh togut, untuk bunuh penyihir. Padahal dia meniatkan ketika dia membunuh penyihir, dia hendak menghancurkan, membasmi tipu daya penyihir, penolong kebenaran. Walaupun demikian, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh junduk. Maka ini adalah perkara kebaikan. Ya, ini perkara kebaikan. Baik, terus. Adapun jika pemimpin tersebut diharapkan memiliki keputusan yang salah. Jadi kalau dia, bukan gitu, idza kana yarju fi walil amr. Apabila dia mengharapkan pemimpin, ya. Terus? Apabila dia mengharapkan seorang pemimpin dan tujuannya itu selaras dengannya. Jadi dia mengharapkan pemimpin agar pemimpin menyetujui dia, ya, menyetujui tindakan dia. Dia berharap pemimpin, ya, misalkan pemerintah bilang, wah kami dari segenap aparatur negara, ya, belum sanggup untuk membunuh penyihir karena nanti ada tekanan dunia internasional, kan begitu. Di Saudi gitu dapat tekanan terus tuh Saudi. Cuma karena Saudi punya power ekonomi, ya. Negara-negara yang tukang kritik, misal Swedia yang tukang kritik, ya, di Saudi HAM lah, Kanada, itu Saudi langsung bereaksi. Dibekukan semua kerjasama ekonomi. Swedia itu yang paling parah, ada politisi di Swedia wanita itu mengkritisi habis HAM di Saudi, HAM ya, isunya kan begitu kalau barat, HAM. Pencuri dikisos, pencuri dipotong tangan, pezina dirajam, pembunuh dikisos, ya, angkatnya HAM. Politisi Swedia berisik. Nah, akhirnya sama pemerintah Saudi dibekukan semua kerjasama ekonomi, enggak jadi. Sampai akhirnya ya pemerintah Swedia melas-melas dan marahin si wanita tadi, negur. Ya, ini ya hati-hati, ngeritik negara lain boleh, ngeritik Saudi hati-hati. Begitu juga dengan Kanada. Kanada belum lama ini juga demikian. Sama, dikelarin dulu. Akhirnya Kanadanya kapok. Kapok, kayak begitu. Punya power. Jadi kalau suatu negara memberlakukan hukum Islam, biasa nanti akan dikerecokin. Nah, misalkan pemerintah kita, wah kita gak sanggup kalau kita yang eksekusi, kita berisik, ham. Dah, kalian aja lah gitu. rakyat, wah maju langsung. Ya. Siapa yang maju sini? Paris. Ya. Hah? Berani nggak Paris? Berani, beranilah, misalkan. Ya. Terus pemerintah misalkan nggak itu juga, jangan apa namanya, nggak ngizinin juga, ya. Nah kemudian dia berharap kepada pemimpin agar pemimpin menyetujui dia, wa annahu yu'inuhu, dan dia berharap agar pemimpin itu membantu dia. Nah terus? Maka ini tidak mengapa. Terus? Karena perkaranya berbeda-beda. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Orang tersebut. Tersebut dalam keimanannya, semangatnya dan tindakannya, jika dia diizinkan. Maka ini tidak akan memudaratkan. Wa nasya'i wa iqdam, iqdam ini kita artikan apa namanya? Keberanian dia. Keberanian dia, jika dia diizinkan, maka ini tidak akan memudaratkan dirinya. Maka ini tidak mengapa. Wah ini, Pak, bukan begitu, Pak. Ini istadana. Istadana itu kan talabul fi'il. Apabila dia minta izin kepada pemimpin, di Allah yadura nafsah, supaya tidak memudaratkan diri dia, ya, supaya jangan sampai setelah dibunuh Mbak Yu dia ditangkap, ya, minta izin. Dia lapor ke menteri, apa sih urusannya menteri apa sih kalau sihir-sihir itu? Enggak ada ya. Iya. Lapor ke Yakut. Menteri agama. Aduh. Lapor ke menteri agama Yakut. Masya Allah. Ngebayangin aja udah gak tahan gitu. Aduh. Allah musta'an. Ya Allah. Ah, menteri agamanya, Masya Allah. Ya. Ya, terus lanjut. Dan jika dia memiliki keberanian dan dia tidak peduli bagaimana yang dilakukan oleh junjung, maka ini tidak mengapa. Terus. Akan tetapi kaidah dalam permasalahan ini bahwasanya perkara tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin. Lakukan kecuali dengan izin dari pemimpin. Sehingga tidak terjadi suatu kemaksiatan, kerusakan, dan sehingga tidak memudaratkan dirinya juga. Karena kalau dia nanti membunuh dia ditangkap kan mudarat dia tuh. Terus lakin. Lakin law kana inda waliyul amr wa waliyul amri ya'lamu, apabila gimana enaknya nerjemahin ini, namun seandainya waliyul amr gitu ya dulu, dan waliyul amr pun mengetahui bahwasannya hal tersebut adalah kerusakan, bahwasannya ini hanya akan membuat kerusakan. Nah, orang tersebut gak peduli gitu, gak peduli. Terus? Hingga dia memberanikan dirinya untuk menjelaskan kepada manusia kebatilan tersebut. Wala yubali lau sujina. Dan dia tidak peduli kalau seandainya dia dipenjara atau dia dibunuh, maka ini diganjar pahala atas apa yang dia lakukan. Masya Allah. Gak jadi khawarij ya? Gak jadi khawarij. Ini bab ini antum tandain ini. Kalau ada yang berisik, wah gak ada izin pemimpin nih. Khawarij tuh. Saya bidbas ngajarin orang jadi khawarij dong. Aduh. Ya. Hai barakallahu. Baca berikutnya. Siapa? Zaki. Golatun. Wa innama yaqulu bihi at-takhyir wal adaa. as-saharatu ila dzalika wa inma yuhayyilu hadza li hadza wa hadza li hadza ma yastabshi'u suratahu. Qala jalla wa ala falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fayahsulu bihi takhyilun wa yahsulu bihi dararun kama qala ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa amma qalbul a'yan qalbul a'yani fala kullu hadha batilun wa jahlun kabirun. Ya. Diterjemahkan dulu di sini si Fikri. Penanya, seorang penanya yaitu meskipun walaupun dibunuh. Walaupun dia dibunuh, artinya orang yang yang membunuh penyihir tadi ditangkap, duriba. Dia diberikan sanksi, dicambuk, dipukul, ya, atau dipenjara. Ya, kata Syekh dia dapat pahala. Kata penanya, walaupun dia dibunuh. Ya, kata penanya, walaupun nanti akhirnya dia dibunuh gara-gara dia membunuh penyihir, kata Syekh, walau kutila. Walaupun dia sampai dibunuh, al-amru sahlun. Perkara ini mudah dipahami. Ya. Jadi orang yang membunuh penyihir karena reaksi pribadi dia dengan niat menolong kebenaran, melenyapkan kebatilan, pemerintah melarang, ini dia dapat pahala walaupun dia dibunuh. Baik. Namun dia mesti melihat ya, mafsadat gitu, mudorot. Tapi dia tetap gak salah. Dia gak salah kayak gini. Ya jangan nanti dicap dia khawarij. Apa coba khawarij? Khawarij itu apa sih? Ngerti gak sih? Khawar-khawar khawarij. Khawarij itu yang menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij itu yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Bukan penghalal zina. Penghalal zina mau ijma, mujma, disepakati dalam ijma. Khawarij itu yang ketiga bahkan, ini ada catatan, khawarij itu yang memerangi pemerintah kaum muslimin. Ya, yang memerangi pemerintah kaum muslimin. Dan orang yang berontak kepada pemerintah itu enggak selamanya khawarij juga. Ya, 5 orang sahabat melakukan perlawanan terhadap pemimpinnya. 5 orang sahabat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mu'ti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Ya. Sahabat yang mulia Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Itu kan mau melawan siapa? Yazid bin Muawiyah. Ya. Sampai tabi'in Sa'id bin Jubair melawan Hajjaj sampai dia dibunuh oleh Hajjaj. Ya, Hasan al-Basri. Segenap tabi'in, para salaf, Ibnu Uyainah, ya, As-Sauri yang mengkafirkan Hajjaj, disebut Hajjaj Togut padahal Hajjaj berhukum dengan Al-Qur'an. Mereka disebut khawarij juga. Nah, ini permasalahan ini. Itu kaidah umum, jangan melawan pemimpin. Namun ya, ini pembahasannya panjang ini ya. Memberontak. Secara umum memberontak pemimpin kaum muslimin itu memang tingkah laku khawarij. Ya. Namun ketika pemimpinnya tersebut ya, semisal Hajjaj dan yang lainnya ya, itu fihi nadzar. Kalau enggak nanti antum akan mengkhawarijkan sahabat, tabi'in, berat. Ya. Ada yang bablas ustaz di Indonesia di bukunya mereka adalah teroris, ustaz pulan lah. Pokoknya bukunya, judul bukunya, mereka adalah teroris. Dia nyebutin tingkah laku khawarij dari masa ke masa, nyebut Abdullah bin Mu'ti khawarij. Itu sahabat, offset tuh Ustaz. Offset. Hah? Offsetnya kebangetan, lebih-lebih dari offsetnya Inzaghi. Offset bilang Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu sebagai khawarij di bukunya. Ajib itu ya. Ajib itu. Hah? Jember FC. Ya kurang lebih itulah. Di bukunya mereka adalah teroris. Offset bablas. Kacau itu. Hah? Abdullah bin apa bin Mu'ti bersama Ahlul Madinah ya dicap sebagai Khawarij. Ah, Allah musta'an. Ini berat ini. Ya. Ini enggak main-main ini. Ya. Ini enggak main-main. Sahabat gitu ya. Sahabat aja berani di Khawarij kan. Apalagi model Suyudi. Lagi bibit. Allah musta'an. Ini ya, hati-hati ya. Berat ini. Ya, hati-hati. Gampang-gampang bilang Khawarij, Murji'ah, berat ini. Ya. Kalau memang dia ada ciri khas Khawarij, ciri khas Murji'ah yang nyata betul, ya memang. Ya, Syalbani menyatakan, man badda'a musliman. Ya. Fa imma ayakuna hadzal muslimu mubtadi'an wa illa fahuwal mubtadi'. Siapa yang menuduh orang lain seorang muslim sebagai ahli bidah, maka bisa jadi ya si muslim yang dituduh tersebut adalah mubtadi, maka betul ucapannya. Tapi kalau enggak, dia yang nanti akan jadi ahli bidah. Dia yang nanti akan jadi ahli bidah. Ya. Nuduh-nuduh orang lain khawarij-khawarij, ntar dia tuh jadi murjiah beneran. Nuduh-nuduh orang lain sembarangan. Ini enggak main-main dalam hal ini, ya. Mana lagi tadi? Lanjut, siapa Fikri? Sebuah masalah yaitu Syekh bin Baz berkata pada bantahan terhadap Ar-Razi pada perkataannya bahwasanya penyihir itu mampu untuk merubah manusia menjadi keledai. Nah, ini ya. Ini sangat disayangkan ya, Ar-Razi dengan kepiawaiannya, dengan kemahirannya dalam berbagai disiplin ilmu, ternyata beliau jeblok dalam urusan akidah, terjatuh ke dalam filsafat, ya, gulu dalam bab akidah Asy'ari, ya, dalam bab sihir, ya, beliau terjatuh ke dalam fitnah filsafat, sampai dia menyatakan penyihir itu mampu merubah manusia menjadi keledai. Ini ngawur. Padahal sudah Allah jelaskan bahwasanya penyihir itu hanya yukhayyil, ya, membuat imajinasi aja bagi yang melihat. Kalau penyihir di depan kita merubah ular menjadi tongkat, tongkat menjadi ular, mengeluarkan mulutnya burung, mengeluarkan dari ketiaknya telur, ya, mengeluarkan dari tangannya uang, itu enggak ada hakikatnya. Mata kita aja yang disirep. Tahu suyu disirep, ya. Kalau bahasa Melayunya berarti tinggal tambahin E ya. Kayak kemarin nonton Sirepe gitu. Kemarin dia khutbah bagi bahasa Melayu, anak pikir kayak Melayu yang upin-ipin. Ternyata Indonesia semua jadi E. Gara-gara, gare-gare. Hah, aneh juga bisa. Kali BGT. Ah, kirain yang kayak di itu, apa? Upin-ipin pada zaman dahulu. Ternyata semuanya ganti E aja. Tak ada itu cakep Melayu, ya, yang bodanga, tak ada. Ternyata Melayu sambas gitu doang. Aduh. Emang begitu sih ini, Melayu sambas kayak begitu. Ada yang dalamnya lagi. Hah? Bahasa sambas pedalamannya lagi. Ada lagi bahasa pedalaman sambas. Melayu juga. Melayu juga. Yang kayak gitu juga, ee lagi. Enggak pakai o. Pakai o. Jawa dong. Gara-gara garu-garu. Kalau beli nasi uduk sini, beli naso uduko. Allah musta'an. Waduh. Terus lanjut, Fikri. Loh, bukan, alayan itu materi, benda. Jadi si Ar-Razi ini berpendapat sihir itu memang mampu merubah benda secara hakiki. Ini pendapat Ar-Razi ini batil ini ya, bertentangan dengan Quran. Yang namanya penyihir, ya, penyihir dia gak mampu merubah hakikat. Kalau penyihir, sihir itu hakiki takhili, hakiki sekalipun, dia cuma mampu memudorotkan aja. orang disantet, diteluh, ya, diteluh, terus ada namanya tahyiri, ya, dipelet, apa namanya, diguna-guna, dikhayalkan aja, seolah-olah itu adalah ular, harimau, dikhayalkan aja, keluar dari tangannya burung, dari mulutnya keluar ular, itu dikhayalkan aja. Kalau kita pegang itu ular yang dikeluarkan dari mulutnya, nggak ada, nggak ada sama sekali, ya, nggak ada sama sekali itu. Ini yang Allah jelaskan di Al-Quran, nanti akan dibawakan. Falama alqau saharu ayunan nas wastarhabu wastarhabuhum. Falama alqau saharu ayunan nas. Tatkala tukang sihirnya Fir'aun, mereka melempar tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka, mereka menyihir mata-mata manusia. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Cuman dikhayalkan, diimajinasikan kepada Musa seolah-olah dengan sihir mereka. Yukhayyal, diimajinasikan, dikhayalkan, enggak real, tidak real sedikit pun, seolah-olah tongkat-tongkat tali temali yang mereka melempar dan di pandangan Musa itu sebagai ular. Di pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwasanya pendapat yang terkuat Musa pun terkena sihir itu. Jadi dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW juga kena sihir. Rasul bukan nabi pertama, rasul yang pertama kena sihir. Nabi Musa sudah duluan, ya, sudah duluan. Mereka menyihir mata Nabi Musa, ya, diimajinasikan kepada Nabi Musa. Min sirihim anha tas'a, seakan-akan tali temali yang mereka lemparkan itu ular yang merayap, bergerak, padahal enggak ada sama sekali. Kalau ditangkap itu tetap jadi ular, apa namanya? Tongkat. Ditangkap tetap jadi tali temali. Ya, enggak usah khawatir nanti kalau kita pada suatu momen berhadapan dengan penyihir, dia merubah diri dia jadi macan, enggak usah, lawan aja. Dicepol juga kesakitan insya Allah. Hah? Kalau bawa itu mantap lagi. Maksudnya kan lagi satu momen yang kita gak bawa apa-apa, dia berubah diri jadi macan tutul, jadi hyena, jadi apa, tendang aja langsung. Ntar yang ngejoprak dia juga nih. Ya, ngejoprak dia tuh. Yang jatuh dia itu, bukan singa. Gak mungkin, gak ada. Ini yang sudah Allah tegaskan. Dan ini ijma ulama, gak ada. Maka Ar-Razi itu ngawur di situ. Ar-Razi menganggap bahwasanya mampu merubah hakikat. Ya. Ini Ar-Razi yang Fahrudin gitu. Iya, siapa lagi emangnya? Emangnya Ar-Razi Menteri Agama antum? Si good looking. Hah? Ar-Razi mana lagi? Ya Ar-Razi Fakhrur Razi. Masa? Terus kita Nakdut Taqdis. Masa Ar-Razi yang mantan Menteri Agama antum? Ada aja nanyanya. Ar-Razi yang mana lagi? Hah? Yang mana? Menteri Agama itu dibantah sama Syekh Bintas. Terus lanjut. Ini juga keliru, salah. Akan tetapi hasilnya hanyalah khayalan atau permegangguan atau taib. Innama yahsulu bihi at-takhir wal adha wa dara. Nah, yang dapat dibuat oleh penyihir itu hanyalah takhir, imajinasi. Atau ada gangguan, doror, mudorot. Nah, kalau ini sihir hakiki, disantet, diteluh, nah itu betul-betul ada gangguan. Seorang jadi kesakitan, ya, itu betul-betul ada efek. Tapi dia gak mampu merubah. Makanya orang bodoh yang ditipu oleh dukun, dia bawa daun, dirubah jadi dolar, jadi euro. Nah, itu sihir takhiri. Gak bisa, coba dia bawa tuh uangnya ke money changer. Hah? Pas lihat ngapain daun dibawa? Susana. Hah? Iya. Nah ini udah yang nonton Susana ini. Cekang sate ya. Tentu daun. Ya. Itu apa? Gak ada kayak gitu. Kalau ada dukun mampu berubah uang, dia udah duluan. Ngapain antum yang dibohongin? Hah? Dia udah duluan. Siapa itu namanya Kanjeng Dimas? Yang ngerubah duit gitu kan? Mana ada, enggak ada gitu. Enggak ada. Merubah hakikat itu enggak ada. Ya, dirubah. Bawa kertas biasa tiba-tiba jadi duit cepek, ya, gocap. Ya, jadi duit 20.000, 20.000 mana ada? Bawa tuh duitnya coba. Dikasih duit euro. Wah, dukun coba nih. Daun rubah jadi dolar, euro, dirubah, pound sterling bahkan. terus paling mahal kan pound sterling, bawa tuh antum ke money changer, mau dikelpak, apa nih menghinakan diri kita ini, masa kita dikasih daun, daunnya daun bidara lagi ada durinya, aduh, apa ini, nah, ini kan nggak ya, benar ya, maka itu semua ditipu, yang ada takhil aja, imajinasi, terus lanjut. Bukan tidak mampu bersihir, ila dalik, ila tagir, kan? Wa amalayan fala yatawassalu as-saharatu ila dalik. Nah, adapun materi, maka para tukang sihir tidak mampu melakukan perubahan pada benda materi. Ya, enggak ada itu. Enggak ada. Dulu siapa? David Copperfield katanya, mau mindahin Monas. Enggak ada kayak gitu. Mau dipindahin ke mana? Ya. Mau mana? Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa kayak begitu. Tapi barakallahu fikum. Terus lanjut. Tetapi hanya khayalan ini dari ini. Maksudnya wa innama yukhayyilu, nah dukun tersebut, tukang sihir tersebut hanya menghayalkan hada di hada. Menghayalkan benda A menjadi benda B, ya. Menghayalkan itu aja udah. Terus lanjut. Ma yastabshi'u suratahu. Istabshi'a yastabshi'u itu kan menganggap buruk ya. Ya, hal-hal yang dianggap buruk bentuknya. Gitu aja dikhayalkan, dianggap buruk bentuknya. Ya. Dia diperlihatkan ya, sebuah benda terus dirubah menjadi ular. Nah, itu dikhayalkan di bentuknya aja, itu padahal enggak ada. Terus lanjut Fikri. Ah, menyihir mata-mata manusia termasuk Musa di situ. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh pentahqiq di sini Al-Fihri di kitab Subulus Salam ini. Bahwasanya pendapat yang kuat Nabi Musa juga terkena sihir karena Nabi Musa takut. Ya, Nabi Musa tak ketakutan di situ. Terus lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka para penyihir itu apa namanya? Yukhayyalu ilaih. Menghayalkan. Alah, bukan gitu. Diimajinasikan kepadanya, domir ha ilaih itu kembali kepada Musa. Diimajinasikan kepada Nabi Musa min sihrihim, akibat tampak dari sihir mereka anna hatas'a, bahwa tadi temari tongkat-tongkat yang mereka lempar itu bergerak merayap-rayap ya bagaikan ular. Terus maka terjadilah dengan ini hanya imajinasi dan terjadi mudarat. Baik. Wa apa namanya? Fayah sulubihi, maka yang dapat dihasilkan lewat sihir adalah takhil. Ya. Imajinasi aja udah. Imajinasi dikhayalkan. Ya. Enggak ada yang lainnya juga. Ya. Terus bagaimana firman Allah taala, dan mereka pun tidak dapat memberi mudarat salah seorang di antara kalian kecuali dengan izin Allah. Baik itu dengan mengubah materi-materi pala. Adapun merubah benda materi dirubah ke bentuk yang lain karena sihir pala, itu tidak demikian. Makanya tukang sihirnya Firaun itu pengalaman. Mereka ngerti mana sihir mana bukan. Mereka tahu ketika mereka melempar benda-benda mereka itu cuman membuat imajinasi ke mata orang-orang aja itu adalah ular. Mereka ngerti itu enggak bakal bisa ngapa-ngapain, enggak bisa memudaratkan, enggak bisa matok, enggak bisa apa. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika Allah perintahkan Musa untuk lempar tongkatnya berubah jadi ular yang besar dan ternyata ular besar Musa melahap memakan. Ini hakiki berarti kan? Ini berarti bukan sihir. Hakiki ini memakan semua ular-ular palsu itu. Dimakan. Akhirnya tukang sihir Firaun karena pengalamannya ngerti. Wah, ini bukan sihir ini. Kalau sihir kita ngerti. Ya, kita memang pelakunya. Ini bukan sihir. Tahu langsung ini mukjizat. Langsung mereka sujud pada Allah, beriman. Hah? Diancam sama Firaun enggak ngaruh. Hah? Masa bodoh. Mau disalib, mau dibunuh. Ya. Padahal kan mau pakai uzur apa? Ikrah ya. Biarin. Hah? Jangankan materi 6.000. Ya, disalib, dibunuh enggak apa-apa. Ya. Cuman bisa ngancem di dunia ini aja, langsung kokoh. Jadi mantan togut. Langsung beriman kokoh. Luar biasa tukang sihir Firaun. Langsung beriman kokoh. Ya. Diancam dibunuh enggak ngaruh. Beriman. Karena tahu ini bukan sihir. Karena kalau sihir itu cuma mengimajinasikan, enggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang poin yang kita pegang. Kalau ada momen-momen kayak gitu, jangan pernah takut. Kita belajar dari pelajaran yang menimpa Nabi Musa. Ya. Jangan pernah takut. Ada orang ngeluarin sesuatu dari tangannya berupa buru apa dinosaurus kayak apa, jangan. Kita pegang itu, bismillah. Kita pegang. Itu cuma diimajinasikan aja. Mata kita terimajinasi, langsung ingat, ah ini hanya dikhayalkan. Hanya dikhayalkan, diimajinasikan. Ya. Terkena berarti iya, Nabi Musa aja terkena. Ya, masa kita enggak? Ya kita terkena juga sihirnya, diimajinasikan. Kita terkena. Sama, antum lagi nonton TV nih. Nonton TV. Itu kan pertama kameranya yang terkena imajinasi itu. Kameranya. Ya. Jadi dia menampilkan ada burung keluar dari mulut dia. Ya, habis itu terbawa kamera, dilihatin ke kita lah. Ada seperti itu. Itu hakikatnya enggak ada. Ya, itu hakikatnya enggak ada. Burungnya terbang kemana coba? Antum budak tuh burungnya hafalin. Dia ngeluarin burung dari mulut dia. Kejar tuh burungnya, pasti udah enggak ada lagi. Ya, dikejar sama anak-anak. Eh, bandangan nih, bandangan gitu misalnya. Ya. Yang main burung, yang biasa main burung pada ketawa semua, ngerti bandangan. Ray enggak ngerti ya. Enggak tahu itu. Taunya kada cupang aja sih. Ya. Terus lanjut Fikri. Dan ini adalah sebuah kebatilan dan kebodohan yang besar. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka enggak bisa memberikan mudarat ya, kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Amma qalbul ayyan fala. Mereka memberikan mudarat aja iya, itu pun dengan izin Allah. Ya, ketika penyihir memberikan santet teluh, itu terjadi dengan izin Allah karena sudah Allah takdirkan. Ya, mereka enggak bisa gitu punya kuasa, saya akan santet kamu. Loh, kalau Allah enggak takdirkan, enggak izinkan gimana? Enggak bisa, kamu yang mati wahai dukun gitu kan. Kamu yang mati kalau Allah takdirkan tidak demikian. Baik. Ini harus berani ngomong kayak gitu. Ya. Saya ngomong seperti ini pun pernah saya ulang-ulang ya. Yang JT aja dulu teman-teman kita berani ngomong gitu ke dukun. Kalau Allah enggak kasih izin, kamu yang mati. Kamu yang mudorot. Diancam sama dukun, ya. Saya ada di situ. Ya. 2002 di Sukabumi. Itu pengalaman. Berani teman-teman waktu itu. Kalau kamu ya Allah enggak izinin, kita kena santet, kamu yang mudorot. Takut dukunin langsung. Takut itu. Kamu enggak kuasa, Allah kuasa. Takut langsung. Masa kita udah kenal kitab tauhid masih takut ngomong begitu ke dukun. Ya. Mereka dulu enggak kenal apa-apa. Usul salah boro-boro, kitab tauhid boro-boro. Taib kullu hadza batilun wa jahlun kabirun. Ini semuanya adalah kebatilan, kebodohan yang sangat besar. Meyakini penyihir mampu merubah sesuatu, kebatilan dan kebodohan yang sangat besar. Itu akidah yang keliru, yang salah, yang sesat dari Ar-Razi. Ya, dari Ar-Razi. Ya dan tidak. Lihat di tafsir di footnote panjang sekali. Al-Fihri memberikan keterangan di sini. Ya. Kita baca sini. Siapa? Si Paris. Baca Paris. Hayatan hakikiyatan. Qala Ibn Jarir fi tafsir hujajil munkirina faqalu law kana fi wasa'i fi wus'il fi wus'i saharati insya insya'ul ajsami wa qalbu haqa'iqil a'yani amma hiya bihi minal hayyati lam yakun bainal batili wal haqqi faslun walajaza an takuna jami'ul mahsusati mimma saharathu as-saharatu faqalabat a'yanaha qalu wa fi wasfillahi jalla wa ala sihra maf'ul dari wasaf wasaf masdar berapa lama al-bayir sihra saharatin fir'aun mudaf di Fir'auna biqaulihi fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Baik, sampai sini dulu. Ya, kata Syekh Al-Fihri mengenai tafsir surah Al-Baqarah ini. Ya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Qultu wa la raiba, tidak diragukan lagi bahwasanya penyihir la yastati qalbal ayan abada. Mereka enggak mampu berubah suatu benda materi ke bentuk yang lain selama-lamanya, yang mereka enggak akan mampu merubah daun jadi duit, ya. Merubah apapun, merubah tongkat jadi ular, enggak mampu. Wala yastati qabla al-hajari dhahaban, mereka enggak mampu merubah batu jadi emas. Wala qalbal himari insan, enggak mampu merubah keledai menjadi manusia. Wala ja'alal asa' hayyatan hakikiyatan, mereka enggak mampu menjadikan kayu tongkat menjadi ular yang real, ya, enggak akan mampu. Ular-ularan, mata kita aja yang disiram, diimajinasikan. Ya, Ibn Jarir berkata dalam tafsirnya fi siyaq hujajil munkarin, ketika beliau membawakan redaksi argumentasi-argumentasi orang-orang pengingkar ini, wa qalu, mereka menyatakan, ya, law kana fi wus'il saharati insya'ul ajsam wa qalbu haqa'iqil a'yan amma hiya bihi minal hay'at lam yakun bainal batil wal haqqi faslun. Ya, seandainya para tukang sihir itu memiliki kemampuan untuk menciptakan ajsam, ya, menciptakan benda-benda gitu, yang membalikkan hakikat benda-benda materi dari sebelumnya berupa kondisi keadaannya bisa dirubah dari A ke B dan seterusnya, maka tentulah tidak ada pembeda lagi antara hak dan batil. Ya, tidak ada lagi, gimana nanti? Ya, seandainya tali temalinya sihir tukang sihir Fir'aun itu betul-betul menjadi ular yang real. Ketika Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, tentulah akan berantem, kan begitu? Hah? Kalau begitu mana faslun, pembeda antara hak dan batil? Ularnya Musa mau nyaplok ternyata ular betulan. Ularnya tukang sihir Fir'aun ternyata ular betulan juga. Kan berantem tuh. Ya. Musa melempar cuma satu tali. Satu tongkat, satu ular. Ular mereka banyak. Kalau ular mereka betulan, akan ngeroyok ularnya Musa. Kalau begitu, mana faslunnya? Pembeda antara hak dan batilnya? Gak ada kan? Paham gak sini? Pasti ya sudah, udah. Ya. Kata Fir'aun, oh, tukang sihirannya ularnya juga betulan. Orang-orang juga ngeliat, oh, kan sama aja lah, seri. Draw gitu kan. Tukang sihirnya Fir'aun juga, ya gak jadi beriman. Ya gak? Paham gak sini? Ngerti sini? Ini maksud dari perkataan beliau, lam yakun bainal batili wal haqqi faslun. Ya. Namun karena para tukang sihir itu gak mampu merubah materi ke materi yang lain, mereka cuma bisa membuat imajinasi palsu, mensirap mata-mata manusia, ya. Akhirnya mereka enggak bisa berubah. Ketatkala Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang benar-benar ular, mencaplok ular palsu mereka, terjadilah faslun, pembeda antara hak dan batil. Sampai tukang sihir Fir'aun beriman. Orang-orang yang hadir pun membenarkan Nabi Musa. Mulai ngerti gak sih? Ya, itu maksudnya. Ya. Terus lanjut. Wa fi khabari Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa ini? Udah 10 gitu. Ya. Masih sore lah ya. sore waktu Tambun ya. Ya enggak? Baru jam 10. Lanjut Paris. Nah. Ini belum saya terjemah itu semuanya. Wala jaza. Maka bisa jadi saja. Ya, semua benda-benda yang mahsusat, benda-benda yang dapat dinalar dengan indrawi, dilihat, didengar, dicium, diraba. Ya, yang disihir, ya mimma saharathu as-saharah, yang telah disihir ya, oleh para penyihir, tentulah akan berubah keadaannya. Kita melihat Monas, ternyata ya Monasnya betul-betul nggak ada, permanen, dirubah Madrid Copperfield, hilang emas-emasnya, monumennya, apalagi suara Bung Karno-nya di dalamnya, kan ada tuh suara Bung Karno, ya udah hilang berarti. Sampai hari ini berarti kita dari zaman David Copperfield nyulap itu sampai hari ini ke Monas nggak ada lagi, udah nggak ada, ya kan begitu. Misalkan itu. Tapi gak jadi ya, David Copperfield cuma ngancem aja waktu itu. Ngancem katanya, kalau saya ke Indonesia, saya hilangkan Monas kalian gitu. Ngancem doang. Ngancem aja, gaya dia ngancem. Itu dia cuma menyirap aja. Mana lagi tadi? Ya. Maka betul-betul akan dirubah. Waqalu, dan mereka menyatakan, tatkala Allah mensifati sihirnya para penyihir Fir'aun dengan firmannya, faida hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a, maka tiba-tibalah ya hibal mereka, tali temali mereka, wa isyuhum asok mereka, tongkat mereka yang mereka lemparkan, ternyata menjadi ular, yukhayyalu ilaihi, maka diimajinasikanlah kepada Musa ya, disiraplah mata Nabi Musa, min sirihim, dari pengaruh sihir mereka, seakan-akan tongkat-tongkat ya, dan tali temali yang mereka imajinasikan sebagai ular, anhatasa, itu betul-betul ular yang merayap, bergerak. Ya. Terus wafi khobari Aisyata. Wafi khobari Aisyata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Musuhiro. Yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa huwa la yaf'aluhu. Audhu dilalati ala dalalah. Istiskharuhu ala ghairihi min bani adama kalmawati wal jamadi wal hayawani wa sihhatu ma qulna. Baik. Juga dalam khabar ya, dalam hadis Aisyah ya radhiyallahu anha an Rasulillah, dari Rasulullah tentang Rasulullah yang Rasulullah disihir oleh penyihir Yahudi Labid ya, al-Asam, annahu suhira, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam disihir ya. Disihirnya itu apa? Sihir takhyiri. Ya, yukhayyalu ilai annahu yaf'alu syai'ah wa huwa la yaf'alu. Ini kata Aisyah. Ini dalam Sahih Bukhari ada ini. Dihayalkan, diimajinasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seakan-akan beliau melakukan sesuatu hal padahal beliau enggak melakukan apapun. Ya, diimajinasikan. Berarti real enggak sihirnya? Seakan-akan Rasul melakukan ini. Seakan-akan. Kata Aisyah, padahal beliau enggak melakukan itu. Berarti real enggak? Enggak real. Itu. Ya, enggak real. Hai barakallahu fikum. Ini sihir takhyili. Ya, sama kayak orang yang melet, guna-guna, dikhayalkan. Ya. Kepada si fulan memelet si fulanah. Maka si fulanah disirap matanya. Seakan-akan si fulan ini ganteng banget. Masya Allah, jadi pujaan hati dia. Ya, jadi pujaan hatinya. Ini udah berlalu ya pembahasannya ya. Mengenai pelet memelet. Padahal orang lain ngelihat biasa aja si fulan. Ya, di mata si fulan, nah, si fulan itu ya, bagaikan apalah. Siapa pangeran tampan gitu. Ya, bagaikan orang yang tampan banget lah. Padahal bagi orang lain biasa aja. Ya, di mata si fulan, nah, si fulan pria perfect, nilainya 9,9. Ini mata orang lain, ya 3,2. misalkan. Ya, jadi enggak real, ya enggak real. Tapi barakallahu fiik. Terus lanjut. Belum ya? Belum. Ya. Audahu dalalah. Maka apa yang dikabarkan oleh Aisyah tentang disihirnya Nabi, ini adalah petunjuk yang paling jelas akan batilnya klaim para orang-orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku bahwasanya sihir itu dapat menimbulkan, merubah bentuk benda-benda materi berbagai hal, dirubah dengan sihirnya. Ya. Dengan sihirnya. Dan dikeluarkanlah apa-apa yang mustahil untuk dikeluarkan dari selainnya, ya, dari Bani Adam, anak manusia, mawat, benda-benda mati, ya, jamat, sama ini benda-benda yang ya, mati juga, hewan, ya, dan benar dan kebenaran apa yang kami katakan. Selesai di sini, ya, pernyataan Syekh Ibnu Baz. Ya, terus berikutnya dibaca di sini. Siapa? Si Remon. Nah. Remonisme. Nah. Apa itu Remon? Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana as-sahiru yastati'u dhalika lakana minal insi al-mukallifina mukallafin al-mukallafina man laisu min bani adama. Qalu qala. Itu kalau dal titik duktur. Duktur. Qala Duktur Ibrahim. Ya. Ibrahim. Jadi dokter, si dokter mengatakan bahwasanya Ibrahim gitu ya. Qala Duktur Ibrahimu al-Adhamu bi sihri wa saharati haula'i ay man qala bi qalbil jauhari. Innama raddul fi'la lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yakumu bihi as-sahiru faqad. Faqad, kok jadi kayak huruf dal faqad? Faqad. Faqadnya kalau-kalahnya gimana? Faqad. Huruf ta. Siapa ini yang ngajarin tajwidnya Repo nih? Zaki apa Repi nih? Bertanggung jawab ini Zaki ya. Huruf to-nya enggak gitu Pak Kode. Berarti kod-nya itu kod ya, harfu tahqiq gitu berarti. Hah? Aduh. Siapa ini? Lah Remon. Wa ma yakumu bihi as-sahiru. Ayo terus. Wa ma yakumu bihi as-sahiru faqad qawlu ta'zimati wa nahnu mana mana tadi wa ma yakumu bihi as-sahiru faqad terus wa nahnu la nasukku bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala ala fa'ala ma yasha'u ala fi'li. Oh bisa ala masuk ke fa'ala. Huruf ala, huruf jer masuk ke fi'il. Hah? Apa-apaan itu? Ada jurumnya belum lulus ya? Hah? Huruf jer itu tandanya apa? Ya, huruf jer itu gimana? Nah, huruf khafdi wa hiya itu. Masuk ke kemana dia Remon? Ala fi'li. Ayo Remon, ulang Remon. Ala fi'li ma yasha'u. Cukup dulu deh, sini dulu. Mana tadi? Laukan sahiru yastati' dalik, seandainya penyihir memang mampu merubah benda-benda dari benda A ke benda B, dirubah secara real, bukan hanya sekedar imajinasi kepada mata orang lain atau menyirup, membuat sirup mata orang lain. Ya, lakana minal ins al-mukallafin man laysu min bani Adam. Ya, maka tentulah ada kalangan yang bukan bagian dari bani Adam, ada manusia yang mukallafin yang dia bukan bagian dari bani Adam. Ya, Dr. Ibrahim Al-Adham menyatakan dalam buku Sihir dan Para Penyihir, haula, mereka itu yaitu yang berpendapat bahwasanya penyihir dapat merubah benda-benda, ya. Innama raddu al-fi'la lillah. Mereka itu hendak membantah, menolak perbuatan itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh penyihir ini semata itu hanyalah ucapan takzimah, jampe-jampe, mantra. Kita tidak meragukan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas apa perbuatan apa yang Allah kehendaki. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala wada'a fil ardh nawamisa wa qawanina la yastati ay yakhruquha sahirun mahkumun alaihi bil kufri wal ilhad. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menempatkan di muka bumi ini hukum-hukum, aturan-aturan yang para tukang sihir enggak sanggup menembusnya. Ya, yang para tukang sihir ini diponis dengan kekafiran dan penyimpangan. Ya. Cukup dulu sampai sini kali ya. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mau bertanya silakan.